Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: Inna allaha zawaliyal arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan sebuah khabar atau akan menyebutkan sebuah khabar suatu peristiwa yang akan terjadi pada umatnya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang yang jujur, as-sadiqul masduq, jujur lagi dibenarkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Zawa maknanya adalah jama'ah wa tawa. Wa qabada, zawa itu maknanya adalah mengumpulkan, melipat, dan menggenggam. Kalau seandainya dikatakan zawaitu syai'a, maknanya adalah jama'tuhu wa qabattuhu. Di dalam bahasa Arab, kalau seandainya dikatakan zawaitu syai', yakni sesuatu yang berserakan, ada di sebelah sana dan ada di sebelah sana, maka kemudian dia mengatakan zawaitu syai', maknanya adalah jama'tuhu, aku mengumpulkan sesuatu tersebut yang berserakan tadi, wa qabattuhu, dan aku menggenggamnya, sehingga yang jauh menjadi dekat, yang tidak terlihat menjadi terlihat. Maka di sini di dalam lafaz hadis tersebut, innallaha zawa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawa liyal arda, melipatkan untukum, mengumpulkan bumi sehingga yang jauh menjadi dekat, sehingga yang tadinya tidak terlihat menjadi bisa terlihat, karena dikumpulkan dalam satu genggaman sehingga bisa terlihat dengan jelas. Bumi tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Faraitu masyariqaha, sehingga aku bisa melihat masyariq. Masyariq jamak dari masyriq, yakni al-amakin, tempat-tempat yang berada di timur, daerah-daerah yang berada di timur, wilayah, negara, kerajaan yang ada di timur, maka aku melihatnya. Wa magharibaha, dan aku juga melihat magharib, jamak dari maghrib. Bukan hanya satu tempat di maghrib, di sebelah barat, akan tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat magharib, amakin, tempat-tempat yang berada di barat, wilayah, negara, kerajaan yang berada di barat pun terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Allah Subhanahu wa taala zawalahul arda, melipat untuknya bumi, mendekatkan yang jauh, mengumpulkannya sehingga yang jauh pun menjadi dekat, yang tidak terlihat menjadi terlihat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan nubuwah, bukti dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan sesuatu. Kita mengimaninya dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Allah tampakkan, Allah lipat bumi ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat dengan jelas semua bagian bumi, yang bagian timur dan juga bagian barat. Adapun bagaimananya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya dan bagaimana sifatnya, ketiga itu kita beriman apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Innallaha zawaliyal arda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untukku bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku bisa melihat tempat-tempat, daerah-daerah di bagian timur dan juga di bagian barat. Dan itulah yang terjadi. Kenapa di sana bagian timur dan bagian barat? Karena bagian timur dan bagian barat dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Madinah. Mengkhabarkan bahasanya beliau melihat tempat-tempat yang ada di bagian timur dan tempat-tempat yang ada di bagian barat. Karena memang bagian timur dan bagian barat itu yang paling banyak penduduknya. Berbeda dengan bagian utara dan bagian selatan. Maka Allah Subhanahu wa taala melipatkan dan mengumpulkan bumi bagian timur dan bagian barat sehingga bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, bahasanya innallaha zawaliyal arda. Maknanya adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melihat daerah-daerah bagian timur dan juga daerah-daerah bagian barat. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiskusi dan dituntut oleh mereka orang-orang musyrikun. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Maka ditanya oleh orang musyrikun, berapa jumlah tiang dan sifat-sifat dari Masjidil Aqsa? Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan Masjidil Aqsa tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul mampu untuk melihat bagaimana sifat dari Masjidil Aqsa dan menyebutkan tiang-tiangnya dengan benar dan tepat. Ini makna yang kedua. Akan tapi yang azhar di sana yang paling tampak dan lebih tepat adalah makna yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat, mengumpulkan daerah bagian timur dan bagian barat sehingga yang jauh menjadi dekat. Yang jauh di bagian timur menjadi dekat, yang jauh di bagian barat pun menjadi dekat sehingga bisa dilihat secara jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuyali minha. Maka sesungguhnya dan sesungguhnya umatku, yakni umatul ijabah. Umat di sini yang dimaksud adalah umatul ijabah yang memenuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia setelah zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya beliau, akan tapi umatul dakwah. Akan tapi yang memenuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan ummatul ijabah. Di sini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummati, sesungguhnya umatku, yang dimaksud adalah ummatul ijabah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati sayablughu mulkuha. Sesungguhnya umatku, sayablughu mulkuha, akan kerajaan, kekuasaan, wilayahnya akan mencapai mazuyali minha. Maka akan mencapai daerah-daerah yang diperlihatkan kepadaku, yang dilipatkan untukku, yang didekatkan untukku, yang sudah diperlihatkan. Maka kerajaan dari umatku, kekuasaan wilayahnya akan sampai pada tempat-tempat tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan wa waqa'a kama akhbar, dan terjadi sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana membentang kerajaan umatnya, wilayah kekuasaan dari umatnya yang memenuhi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, atau di zamannya khilafah Bani Umayyah, begitu pula di zamannya Bani Al-Abbas, bagaimana wilayah kaum muslimin membentang dari timur ke barat, dari daerah Furs di timur, di daerah Persia, Iran, di zaman kita ini. Kekuasaan kaum muslimin dari mulai Madinah yang tadinya di zaman Rasul ketika Rasul mengucapkan kalimat ini, mengkhabarkan apa yang beliau khabarkan. Ketika itu kekuasaan kaum muslimin hanya berkisar pada Madinah dan sekitarnya. Akan tapi begitu berjalannya waktu, berjalannya zaman, sampai pada khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan juga khilafah-khilafah yang berikutnya, khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbas, wilayah kaum muslimin membentang, meluas dan terus meluas sampai di daerah Iran, bahkan lebih meluas lagi ke arah timur sampai daerah Sun di Pakistan dan juga daerah Hindia ketika itu. Masuk ke dalam kekuasaannya kaum muslimin, masuk ke dalam daerahnya kaum muslimin, dari timur sampai terus sampai ke Asia Tengah, luar biasa. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun daerah baratnya membentang terus kekuasaannya kaum muslimin. Nah, mencapai Rum. Nah, yang di zaman kita ini dikenal dengan Roma. Nah, sebelah selatan Italia. Nah, kekuasaan kaum muslimin sampai mencapai kerajaan Rom ke arah barat, yang itu jauhnya luar biasa, melampaui sekian negara, sekian daerah. Sampai ke kerajaan Rom itu pun terus meluas-meluas sampai ke arah Maghrib, sampai ke arah benua Eropa. Nah, sampai daerah yang terkenal, Andalus, di benua Eropa, membentang, meluas kerajaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, masuk ke wilayahnya kaum muslimin, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kenabian dan benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khabar yang akan terjadi puluhan tahun berikutnya, bahkan ratusan tahun berikutnya, sesuai sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana daerah kaum muslimin membentang ke arah timur terus sampai ke arah barat juga, sampai ke ujung. Semuanya itu bisa dicapai. Semuanya itu adalah dengan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tauhid, kewibawaan, kemenangan, pertolongan dari Allah subhanahu wa taala. Itu akan bisa dicapai, kewibawaan di hadapan umat yang lainnya. Bisa dicapai dengan tauhid, bisa dicapai dengan sunnah, bisa dicapai dengan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan itu, sayusrihu hadhil ummah, sayusrihu akhir hadhil ummah, akan menjadi baik perkara akhir dari umat ini. Ma yuslihu awalaha, perkara-perkara yang menjadikan baik awalnya, bagaimana generasi awal bisa mendapatkan kemenangan, bagaimana generasi awal bisa mendapatkan kewibawaan, kemuliaan, wibawa di hadapan bangsa-bangsa yang lainnya, tidak direndahkan, tidak ditindas, tidak dihina, bahkan memiliki wibawa di hadapan yang lainnya. Dengan apa generasi awal mendapatkannya? Dengan apa generasi sahabah bisa mendapatkannya? Generasi berikutnya yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan kemenangan tersebut, kewibawaan tersebut, kemuliaan tersebut. Tentu saja dengan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki umat ini, akan memenangkan umat ini, akan menjadikan umat ini berwibawa di hadapan yang lainnya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, lanansuru rusulana, kami benar-benar, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya. Menolong rasul kami, menolong orang-orang yang beriman, yakni mereka orang-orang yang beriman adalah mereka muwahidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka kembali dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang beriman. Allah subhanahu akan menolong rasulnya dan akan menolong orang-orang yang beriman, akan menjadikan mereka berwibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini, wa yauma yakumul ashad, dan di hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.